apa asal kau sinari cintamu. Mimpi buruk menyapa, tak mengapa asal kau ada di pelukku. Tiada pernah berjumpa, tak mengapa asal kau ada di hayalku. Segala bujuk rayumu buat sejuta ragu, jantungku pun memacu. Oh oh oh oh oh oh, di sini ku berdiri mencoba mengerti arti hadirmu. Apa diri lewat hangatnya tatamu. Kini mimpi indahku tak terwujud, jagalah bina cintaku. Segala bujuk rayumu buat sejuta ragu, jantungku pun